بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدنا علما وارزقنا فهما، أمين اللهم أمين. اللهم إنا نسألك علم لدني والمشرب الصافي الهني وهبي غني. اللهم إنا نسألك علم لدني والمشرب الصافي الهني وهبي غني. اللهم إنا نسألك علم لدني والمشرب الصافي الهني وهبي غني. الحمد لله. Limpahan syukur bersama-sama kita panjatkan ke hadirat Allah pada pagi hari menjelang siang ini. Allah kumpulkan kita kembali bersama-sama di dalam majlis Hadrah Basaudan yang rutin kita baca di setiap Selasa. Mudah-mudahan dari apa yang kita baca menjadi sebab Allah memberikan kepada kita segenap kekuatan, ya, kesehatan, keafiatan, agar kita semua terjaga, terpelihara, terlindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya jasad kita yang kita minta terjaga, agar kita terhindar dari penyakit, dari wabah, dari bentuk segala ujian-ujian yang datang kepada kita, tapi kita juga minta kepada Allah keselamatan iman kita, keselamatan akidah kita, ya, keselamatan agama kita, agar kita pun dapat mendapatkan hidup bahagia di sini dan juga bahagia di sana. Orang minta sehat karena takut sakit. Betul ya? Orang minta sehat itu karena takut sakit. Mau dia yang lagi sehat ataupun yang sedang sakit. Padahal begitu dia sakit, udah sakit kan? Minta sehat juga kan? Sama minta sehat. Namun seringkali orang begitu takut, ya, hidupnya sulit hanya apa yang dia rasakan di dunia. Tapi jarang sekali dari mereka memikirkan yang namanya sulit itu di akhirat. Tubuh kita nih yang sakit, kata ulama. Kalau sakit di dunia, kerasa dipencet. Tapi begitu kita wafat, udah gak ada rasanya lagi. Betul ya? Tapi kalau yang namanya sakitnya itu sakit dari dalam, yang sakit tuh hatinya, yang sakit tuh akhlaknya, yang sakit tuh apa namanya tuh di dalam hati dari sifat riya, sifat dengki, sifat amarah, sifat benci. Nah ini nih yang repot. Udahlah di dunia dia ngerasain sengsara atas kebenciannya, atas kedengkiannya, atas amarahnya. Di akhirat dia lebih sengsara lagi. Di akhirat dia lebih ngerasa kesakitan lagi. Makanya dulu Sayyidatuna Rabi'ah pernah ngelewatin orang lagi kumpul ngebakar kambing. Kambing dibakar di gulai, Bu, dijadikan sate. Tiba-tiba Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah yang lewat ngelihat orang lagi ngegulai, lagi ngebakar kambing. Lagi bakar kambing guling gitu ya namanya. Bakar kambing guling. Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah pingsan. Begitu tersadar ditanya sama orang, apa yang bikin kau pingsan? Apa kau telat makan? Apa barangkali kau sedang tidak sehat badan? Dijawab oleh Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah, enggak, badan saya sehat. Saya enggak telat makan, saya enggak kenapa-napa. Lalu ngapa kau tiba-tiba pingsan? Dijawab oleh Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah seraya sambil meneteskan air mata, kata beliau, aku teringat pada keadaan orang nanti di dalam neraka, kata Sayyidatuna Rabi'ah. Saya ngelihat kambing guling dibakar. Saat kambing guling dibakar itu, kambingnya sudah mati. Dia merasakan api yang melahap tubuhnya, itu kondisinya mati. Artinya dia gak ngerasain sakit, betul apa enggak? Karena dia udah mati. Tapi kalau kita nanti diadab sama Allah di neraka, kita disiksa sama Allah di neraka, kita tuh gak mati. Kita tuh ngerasain sakitnya, walaupun sejatinya kita tuh telah mati, tetapi Allah hidupkan kita kembali. Lalu kita disiksa dalam keadaan sadar. terbakar dalam keadaan sadar, disiksa dalam keadaan sadar. Coba bayangin. Makanya orang itu harus mengkhawatirkan sakit batin daripada sakit zahir. Ibu, sakit batin daripada sakit zahir. Setakut-takutnya kita dengan serangannya sakit zahir, harus sejatinya kita lebih takut dengan serangan sakit batin. Karena kalau udah batin yang rusak, itu loh akibatnya. Kamu di dunia tidurnya enggak enak, ya, menjalani kehidupannya enggak tenang, ditambah lagi di akhirat kamu pun mendapatkan siksaan. Ya Allah. Jagain hatinya, bersihkan hatinya, pelihara hatinya agar kita hidup bahagia di sini, bahagia di sana. Orang pikir bahagia itu penuh dengan nikmat. Orang pikir bahagia itu enggak punya ujian. Orang pikir orang bahagia itu orang yang enggak pernah dihadapkan dengan masalah dalam kehidupan. Tapi kata ulama bilang sejatinya kebahagiaan itu adalah ketika hatimu bersih dari kebencian. Sejatinya hatimu itu kalau bersih dari kedengkian. Jadi kamu mau tanya arti bahagia di dalam kehidupan? Bukanlah tidak punya beban, masalah. Bukan tidak punya ujian ataupun rintangan. Tetapi orang bahagia itu orang yang di hatinya bersih dari kebencian, bersih dari kedengkian. Nah, ketika hati kita hidup dengan keadaan damai, tenang, tentram, maka itu sejatinya kebahagiaan yang sesungguhnya. Jadi yang kita kejar itu bahagia yang begitu. Bahagia yang tenangnya di hati. Enak hatinya. Walaupun di depan mata barangkali ada beban, walaupun di depan matanya ada rintangan dan ujian, tapi hatinya tetap bahagia. Ya. Kayak orang-orang yang duduk di majelis hadroh nih, ya. Yang datang-datang ke sini nih, wajahnya kalau dilihat nyengir-nyengir semua. Senyum-senyum semua gitu ya. Keteguran, tegur sapa sama orang, ahlan, baik, kangen, ya Allah senang. Padahal tuh hatinya lagi bergejolak. Masalahnya lagi banyak. Beban pikirannya mungkin lagi penuh gitu. Ujian di dalam, di depan, di hadapannya tuh sedang banyak gitu. Enggak apa-apa. Itu hidup. Dan itu pernah juga dilalui bahkan oleh orang-orang kelas atas. Kalangan para anbiya, kalangan para syuhada, kalangan para sahabat, kalangan para tabiin. Kalian bayangin, sekelas Nabi pun begitu. Tapi Nabi tidak mencari yang namanya masalah selesai. Walaupun kita diminta doa untuk biar masalah selesai, tapi enggak pernah ada biar enggak ada masalah, biar enggak ada beban, enggak ada ujian, enggak. Karena apa? Terkadang masalah itu mendewasakan. Terkadang masalah itu mengajarkan arti kekuatan. Terkadang masalah itu menjadikanmu seorang manusia yang tangguh di dalam menghadapi kehidupan. Jadi jangan pernah takut sama masalah. Yang kamu takutin apa? Kamu ingkar. Kalau masalah datang, kamu kufur nikmat. Kamu takut apa? Kalau masalah datang, kamu lupa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang harus ditakutin, bukan masalahnya. Gitu. Jadi yang datang ke sini segenap hajatnya dibawa, harapannya ditumpuin, tapi saya cuma ngingetin satu, jangan cuma minta masalah itu kelar. Jangan cuma minta beban beban yang dihadapi itu atau rintangannya menjadi mudah dan ringan, tapi kamu juga harus minta sama Allah kebahagiaan itu di sini. Di sini saat hatimu bersih dari dengki, dari hasud, dari amarah, dari kebencian, hatinya damai, ngelihat orang enggak kesel, ngelihat orang enggak benci, ngelihat orang enggak dipenuhi dengan emosi, enggak. Tapi selalu ngelihat orang semuanya baik. Kita diajarinnya begitu. Mudah-mudahan dengan kajian demi kajian yang kita diiring, diajarkan tentang bagaimana caranya kita bersilaturahmi, terus menyambung diri kita nih agar kita terus bisa berkomunikasi dengan baik dengan manusia. Walaupun sejatinya kadang kita suka dapati manusia yang jujur sedikit, manusia yang baik sedikit, manusia yang nolong sedikit, manusia yang ada kala kita sedang jatuh sedikit. Bukan gak ada, sedikit jumlahnya. Kalau ngomong gak ada, ada, tapi mungkin dari 1001 misalnya. Gak apa-apa Bu, gak apa-apa, yang salah itu bukan manusia. Karena kita gak disuruh ngurusin sikapnya manusia, tapi kita ini disuruh ngurusin sikap kita sama manusia. Manusia gak ada di saat kita jatuh, jangan kamu jadi manusia gak ada di saat orang lain jatuh. Manusia itu penipu, kamu jangan jadi penipu. Manusia itu bisanya ngomongin kita aja di belakang, kamu jangan ngomongin orang di belakang. Tugasnya kamu itu bukan ngurusin orang. Waktu bilang, iya aja begitu, baik di depan kita, di belakang kita, dia aja gitu, di belakang kita sih Masya Allah ya, kita diomongin padahal kita tahu, ini dia nih Kang fitnah kita nih, gitu. Ini dia nih yang ngata-ngatain kita nih kemarin nih, ini dia nih gara-gara dia nih nama saya jadi begini nih, gak apa-apa. Kamu gak disuruh ngurusin sikapnya dia, kamu cukup urusin sikapnya kamu. Ini hidup, inilah hidup. Jadi kita tuh bukan disuruh ngurusin sikapnya orang, tapi ngurusin sikapnya kita. Mudah-mudahan Allah selalu tuntun kita, bimbing kita ya Rab, ya, untuk menjadi orang-orang yang baik, yang tulus, ya, insya Allah di dalam menjalani kehidupan kepada Allah dalam ibadah maupun dalam muamalah kepada sesama hamba Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Yuk kita lanjut kajian kita dari kitab Mukasyafatul Qulub. Mari sama-sama kita awali dengan doa ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa wal mudhakarah wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hitha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtigha'a mardati wa gurbih wa thawabih wa husnul khatima ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqiba birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. وقال المصنف رحمهم الله ونفعنا به وبعلوم في الدارين آمين وأبو الشيخ وابن حبان والبيهقي يا رسول الله من خير الناس قال أتقاهم للرب وأوصلهم للرحم وأمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر والطبراني وابن حبان في صحيحه واللفظ له عن أبي ذر رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بخصال من الخير أوصاني أن لا أنظر إلى من هو فوقي وأن أنظر إلى من هو دوني وأوصاني بحب المساكين والدن منهم وأوصاني أن أصل رحمي وإن أدبرت وأوصاني أن لا أخاف الله لومة لائم وأوصاني أن أقول الحق وإن كان مرا وأوصاني أن أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة وشيخان وغيرهما عن ميمنة رضي الله عنها أنها أعتقد والدة لها ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. Diriwayatkan oleh Abu Syekh wa Ibn Hibban wal Baihaqi. Ya Rasulullah, man khairun nas? Ada sahabat bertanya, wahai Rasul, siapakah manusia yang paling baik? Manusia yang paling baik. Maka dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka manusia yang terbaik itu atqahum lirabb, yang paling bertakwa di sisi Allah. Jadi kalau kamu mau tahu manusia terbaik, siapa itu manusia terbaik? Atqahum lirabb, kata Nabi, mereka adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Mereka yang paling takut berarti kepada Allah. Mereka yang paling menjalankan perintah Allah. Mereka yang paling berusaha menjauhi larangan Allah. Maka dialah manusia terbaik. Maka kalau kita mau lihat apakah kita sudah jadi manusia terbaik, ini koreksinya dari sisi sini, sejauh mana takwa kita sama Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Kamu mau tahu manusia mulia di sisi Allah? Sesungguhnya yang mulia di sisi Allah itu yang paling bertakwa. Orang yang bertakwa itu enggak ngomong, saya bertakwa. Tapi orang yang bertakwa itu adalah orang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Semakin dia berusaha di dalam mematuhi aturan Allah, semakin baik takwanya. Semakin dia berusaha menjauhi larangan Allah, semakin baik takwanya. Jadi kalau ada orang nih mengerjakan suatu ketaatan, subhanallah, akan tetapi di situ dia mendapatkan suatu ujian, hambatan, kerja umpamanya di satu pekerjaan, tapi dia bekerja di dalam pekerjaannya enggak mendukung, dia memakai pakaian muslimah, tidak mendukung. Yang tidak mendukung bukan aturan kantornya. Kalau ada pekerjaan aturan kantornya yang melarang berjilbab, sejatinya orang muslim keluar dari situ. Itu bukan lagi syarat, ini nyari nafkah, tapi di sini ada unsur haram, berarti bukan di situ tempatmu mencari nafkah. Gitu ya. Tapi seandainya kamu kerja di satu pekerjaan, subhanallah, waktu kamu bekerja, kamu nih pakai baju muslim di antara teman-teman kamu yang enggak pakai baju muslim. Kamu sendirian yang pakai jilbab, teman-teman kamu yang lain enggak ada yang berjilbab. Nah, di situ hambatannya sering dicibir, sering dipanggil ustazah nih, ustazah, muallimah nih, muallimah gitu ya. Makin sabar kamu menghadapi itu, makin besar takwamu, makin baik kualitas takwamu, gitu loh. Jadi bukannya soal tentang ini bekerja atasannya nyuruh enggak. Kalau kondisinya bekerja di satu pekerjaan yang mengharuskan kamu melepas baju muslimmu, itu bukan tempat kamu nyari rezeki. Ya, ya, ya wahai ibu-ibu yang anaknya bekerja di situ, ya ustazah nyari kerja zaman sekarang susah. Kalau kamu bersandarnya sama dunia susah. Tapi kalau kamu bersandarnya sama yang menghidupkan seisi dunia, enggak ada yang susah. Enggak ada yang susah. Jadi jangan pernah takut untuk berhenti bekerja dari tempat-tempat yang melarangmu. Tetap memakai jilbab. Kita lihat banyak yang begitu. Nih anak-anak muda, Masya Allah, yang repot nyari pekerjaan, pada saat dia mau pergi kerja pakai jilbab, nyampe di tempat pekerjaannya dilepas jilbabnya, berubah pakaiannya sesuai pakaian yang diminta oleh atasannya, nanti pulang kerja dia pakai lagi. Subhanallah. Kasihan yang begitu, digiring, ditolongin. Nah, ibu-ibu nih, kalau yang kenal orang punya, ibu punya pekerjaan, ada orang, ibu adalah seorang yang mempunyai perusahaan, pekerjakan orang. Kalau nemu ada karyawan enggak pakai jilbab, justru kita yang menjadi orang yang mengharuskan pakaian muslim di dalam pekerjaan kita. Kamu kerja sama saya, di sini aturannya harus pakai baju muslim. Nah, saat di sana mereka melarang pakaian muslim, kita justru harus menjadi yang memakmurkan bajunya orang muslim gitu, yang bekerja, dorong. Ada orang belum berpakaian hijab, digiring. Barangkali kalau udah sering dia pakai jilbab, walaupun di kerjaannya, saat dia mau keluar rasa malu udah mulai timbul di dalam hatinya. Kan gitu Bu biasanya. Subhanallah ya. Nah, atgahum lirab. Berarti orang pertama manusia terbaik itu atgahum lirab. Ingat, yang takwanya paling di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa lagi mereka yang paling baik? Wa awsaluhum lirrahim. Selanjutnya mereka manusia terbaik adalah yang paling menyambung silaturahmi, yang paling menyambung hubungan kekeluargaan. Dia yang paling seringkali menjenguk, seringkali mendatangi rumah, seringkali mengontak, seringkali menghubungi. Dia nih yang paling-paling, berarti dia yang paling besar takwanya. Yang paling jarang, yang paling komunikasi, kagak tahu, kagak kenal siapa dia. Oh iya, memang dia saudara ibu saya, tapi kita gak kenal, kita gak pernah datengin. Takwanya nih masalahnya. Tapi makin dia yang nyambung, dia yang berhubungan, antara satu keluarga dengan keluarga, antara tante ini dengan tante ini, antara paman ini dengan paman ini, semuanya disilah, disambung sama dia. Apa kabar? Wah, ternyata bukan cuma kamu jadi mahbub, bukan cuma kamu jadi dicintain banyak orang, tapi kamu itu menjadi orang yang paling bertakwa di sisi Allah. Manusia terbaik justru di mata Allah dan Rasulnya, yang paling sering menyambung hubungan kekeluargaan, itu dipelihara hubungan kekeluargaan. Kemudian siapa lagi? Wa amruhum bil ma'ruf, yang paling ngajakin orang pada perbuatan ma'ruf. Ini orang nih, kita punya teman satu nih, kalau udah keperbuatan baik, kau berisik, ngajakin mulu gak kapok-kapok. Ayo, sini ada ngaji, ngaji yuk. Tak dulu cucian belum beres, udah tinggalin aja. Getol banget kalau buat ngajak kepada kebaikan ya. Dia yang nge-share kebaikan dia, yang ini dia. Punya gak teman yang begitu? Enak banget punya teman yang begitu tuh. Kalau udah soal kebaikan, yang paling bawel. Ngajakin terus, yuk ini besok kita mau kesini, siapa ya? Siapa yang dari sekarang hadir, kalau mau hadir hadroh dari pagi temannya udah japri, dari malam, besok. Semangat banget ya, dari malam udah di chat-chatin orang, besok mau jalan jam berapa gitu, contoh. Ada amal, diajakin beramal. Ini di sini ada yang lagi minta sumbangan. Ayo urunan yuk, biarpun sedikit. Dia yang paling ngajakin, dia yang paling semangatin, dia yang paling ngedorong. Nah ini nih yang begini nih, amruhum bil ma'ruf. Mereka berarti yang paling ngajakin orang kepada kebaikan. Dia salah satu ciri manusia terbaik. Ibu makanya besok kalau ada yang namanya kebaikan, jangan justru jadi orang yang maunya diajak. Berusahalah menjadi yang mengajak. Artinya kalau udah sama dia udah basi, Bu. Benar ya? Sekali-sekali itu dalam hidup punya tantangan. Kalau teman yang ini udah nyantel, yang belum nyantel yang mana? Yang belum mana, yang belum tahu mana, yang belum ikutan pengajian yang mana, yang belum hadir di kajian kita yang mana, itu menjadi tantangan kita. Kalau udah sesama yang datang, itu udah umum, sekali dua kali kan pahala kan, walaupun kebaikannya tetap ada, tapi kamu apa kenyang dengan pahala itu? Jangan pernah kenyang sama yang namanya pahala, cari lagi yang lebih besar pahalanya. Mana nih? Yang belum, kali-kali dari teman kita ada yang masih susah diajak, masih susah dibawa, masih susah diingetin, masih susah dibilangin, ya masih susah, itu tuh PR-nya kita tuh yang begitu-begitu. Saya kenal ada teman nih belum ngaji, coba sampai gimana caranya biar dia mau ngaji. Itu adalah satu upaya yang paling diapresiasi. Kenapa? Karena kamu bukan ngajakin orang ngaji, tapi kamu itu lagi menarik orang dari kesesatan jalan hidupnya. Kamu lagi nyelamatin dia. Tapi memang butuh usaha, bukannya gampang. Kayak orang nih misalnya lagi terjerat dengan hal-hal terlarang, mau narik orang dari hal-hal yang kayak gitu, kan perlu usaha, perlu sabar. Ada orang misalnya pernah dia terkena obat-obatan, gak bisa cuman pakai lisan, ngajak berhenti, emang didengerin? Enggak, tapi ada pendekatan yang lebih. Kapan momen tepatnya kalau mengajakin orang-orang dunia itu? Cari kapan momen tepatnya. Pas dia lagi galau, statusnya lagi galau, ajakin Ada aja statusnya lagi galau, Bu? Ibu-ibu kan berteman tuh, sering liatin status orang. Ya, ibu kan sering liatin status orang. Nah, ngeliatin status orang itu jadikan manfaat. Ini salah satu saya kasih tahu gimana caranya ngeliatin status orang manfaat. Ya, bukan cuman liatin enak bener nih si ini udah jalan-jalan gitu, bukan. Enak bener nih si ini habis pulang dari sini gitu, bukan. Tapi lihat, oh, ada teman kita kayaknya lagi galau nih. Kayaknya lagi banyak masalah. Kenapa? Doanya statusnya doa mulu soalnya. Orang kalau punya masalah statusnya doa mulu, saya bilangin. Ibu punya teman, dia pasang status doa, udah nih, ini banyak masalah nih dia nih. Ini kapan nih pendekatan itu? Kalau teman lagi pasang status doa mulu, tarik, ajakin, pasang status doa aja, mendingan doa langsung. Gitu, ngapain pasang status doa? Emang pasang status doa diijabah? Enggak. Kapan doa diijabah? Kalau kamu yang ngadahin tangan, kalau kamu yang mohon, kalau kamu yang doa. Nah kalau pasang status doa buat apa? Betul enggak? Nah kayak gitu deketin. Ada masalah. Sini aneh ajak ke tempat insya Allah ente khair. Sekali datang lagi galau, besok datang lagi. Enggak percaya, besok datang lagi. Kenapa? Hatinya ternyata di sini dibuka sama Allah. Amruhum bil ma'ruf. Nah, ini kan kalau ngajakin kepada kebaikan itu lebih ringan. Tapi yang agak sedikit susah, wa anhahum 'anil munkar. Nah, selanjutnya. Yang mencegah orang dari perbuatan mungkar. Kalau ngajakin ke kebaikan semua bisa. Tapi begitu negor orang yang lagi berbuat salah, negor orang lagi berbuat mungkar, nah kita mulai bingung gimana negornya, gimana ngomonginnya, gimana ngasih taunya. Kalau yang ikut kajian saya di mana? Di Al-Harisun, ya, Al-Harisun setiap Jumat. Di situ kita belajar hukuk, hak-haknya antara persaudaraan. Di antaranya saat kita melihat saudara kita melakukan sesuatu keburukan, suatu kejelekan, apa yang harus kita ambil langkahnya? Lihat dulu kondisinya. Ini orang ngelakuin keburukan di tengah umum terang-terangan apa sembunyi-sembunyi? Kalau dia ngelakuinnya sembunyi-sembunyi, maka kamu belagak merem dulu. Belagak merem dulu, enggak? Itu kayaknya bukan dia. Ketemu lagi. Dia lagi. Oh, yaudah deh. Kita tegur, tapi tegurnya gimana? Kemarin ane lewat di sini, ane enggak sengaja ngelihat ada orang mirip sama ente, itu ente bukan nih? Halus kan bu? Halus, enggak langsung. Kalau langsung pulang dia, gak mau lagi kenalan sama ente. Besok iya, wah mulai ketahuan ya masih dia nih gitu. Tapi kita gak, aneh kayaknya ngelihat ente, bukan kali ya, aneh salah kali ya. Masa ente, ngaco nih aneh nih ngaco, ini ada tegoran nih. Udah negor, tapi lembut. Gak digubris loh tegoran yang kayak gitu. Tegor lagi, bener ternyata ente yang aneh lihat kemarin. Oh baru tahu, jangan begitu dong, gak baik. Tapi ngomongnya sama siapa? Sama dianya langsung. Ngomongnya sama dia langsung, bukan sama sebelah. Bukan, ini ketemunya siapa, ceritanya sama siapa. Negornya kagak, ngomonginnya mau. Kalau udah begini udah pasti bukan ciri manusia baik. Kalau kamu bicara manusia terbaik, saat dia melihat mungkar, dia mencari cara. Gimana ya saya memberhentikan orang ini dari perbuatan mungkarnya? Ternyata setelah kau ajak bicara baik-baik gitu ya, ada fasenya kan, gak digubris, malah makin jadi. Kali ini gak sembunyi, kali ini terang-terangan. Nah, kalau udah dia berani melakukan perbuatan salah terang-terangan, maka kamu pun sebelum menegur dia terang-terangan, ingatkan, berikan peringatan dulu. Ane ingetin ente itu dosa, gak boleh. Saya ngasih tahu kamu begini karena saya punya tanggung jawab sebagai seorang muslim yang ingetin kamu. Jangan begitu, inget ini, inget itu, ingetin apa nih yang kira-kiranya dia punya yang bisa menghentikan dia dari perbuatan maksiat tersebut. Ingetin ada Allah, ingetin ada, oh ternyata kamu makin dingeyelin ngomong begitu. Pada saat kau lihat mungkarnya, walaupun di tengah umum, tegur dia di depan umum. Baru boleh. Baru boleh tegur depan umum. Apa boleh kalau udah ditegur di depan umum, gak berubah juga? Boleh gak ngomongin ke sebelah? Boleh. Itu urusan mata ente, kalau ngomongin ke sebelah tetap gak boleh. Nah, ngomongin ke sebelah, ngomongin orang, saya ngelihat sih ini maksiat, jangan. Karena haknya kita sesama muslim itu menutupi, bukan membuka atau mengumbar aib orang lain. Teman sama teman kesel, katanya teman. Kesel, wajar. Tapi yang gak wajar itu ngaku teman tapi ceritanya sama teman yang lain. Manusia, kesel, jangan teman, adik kakak aja sering kesel. Benar gak? Teman sama teman kesel, sama teman tuh yang benar, kesel sama teman. Ada gak teman sama ente begini? Jadi teman, kamu temannya bukan? Siapa ente gak senang sama aneh? Bukan, ente gak suka aneh yang mana? Maafin kalau gitu, kasih tahu dong. Ada apa? Cerita. Barangkali kamu bisa begitu karena kamu gak tahu sebenarnya apa. Diklarifikasi tuh, diuraikan, dijelaskan. Bukan menyimpulkan, kita nih gampang banget nyimpulin, udah kayak dokter. Dokter aja gak berani nganalisa sesuatu. Dokter itu kalau mau mengklaim seseorang dengan penyakit tertentu, dia butuh hasil lab sebelum dia menentukan, tau gak? Siapa kita pada saat melihat satu kejadian, satu masalah, lalu menyimpulkan, nih kita pinter banget, dokter kalah sama kita. Bener. Orang tuh nanya, katanya teman, kalau teman tuh begitu. Ibu, kalau teman nanya, kan ente temenan, kecuali ente punya masalah sama orang di jalanan, gak kenal, gitu istilahnya ya, itu mungkin masih masuk akal. Tapi kalau sama teman, nah, coba, katanya teman, kenalnya sudah sekian tahun, harusnya kalau ada tegur menegur, itu jangan mudah tersinggung. Tapi dilurusin, dijelaskan, diklarifikasikan, oh nih ente salah paham, keadaannya gak gitu, yang benar tuh begini. Kalaupun memang ternyata apa yang dia sampaikan itu ternyata memang kamu salah, berani dong ngaku salah. Sportif dong jadi orang. Sekali-sekali menjadi orang bersalah itu gak salah, benar kok. Boleh jadi kamu saat mengakui kesalahan, kamu adalah yang hebat karena berani mengakui kesalahan. Yang bahaya itu udah salah, ngaku gak salah. Ini seru banget ya di sini ya. Iya. Ada orang ya salah. Tapi ngaku dirinya seolah enggak salah. Kita manusia kan? Allah aja yang jelas-jelas kita bersalah kepadanya. Dimaafin. Siapa kita? Kita nih jelas-jelas maksiat di depan Allah. Jelas-jelas ngelakuin kesalahan di depan Allah. Tapi saat kita bilang, Rabbighfirli. Ya Rabb, ampunin saya. Diampunin gak mau? Lalu siapa kita saat ada orang punya salah sama kita? Kok maafinnya susah benar? Maafinnya susah benar. Allah yang punya nama Al-Mutakabbir, yang maha sombong. Tapi kesombongan Allah itu tidak dipertontonkan sama kita serta-merta. Kalau Allah yang maha Al-Mutakabbir itu betul-betul menampakkan kesombongannya, kita gak ada yang dikasih makan loh sama Allah. Karena begitu sombongnya kita hidup di dunia merasa hasil kerjanya, kerja hasil kerja kita, yang capek kita, yang usaha kita, di mana campur tangan Allah? Boleh jadi kalau Allah sombong, oh kamu ngerasa kamu yang kerja, kamu ngerasa kamu yang capek, ya udah sebentaran, gak usah cabut pekerjaannya, jangan cabut rezekinya, jepit aja sarafnya dikit, yes, kental. Ayo, jepit aja sarafnya dikit, kata Allah bilang, gak bisa bergerak. Tapi Allah gak gitu. Fir'aun ngebangkang, ngaku jadi Tuhan, diapain sama Allah? Dikasih waktu, ditunda, kapan mau tobatnya, ditunda sama Allah. Kapan mau berubahnya, ditunda. Maka kita ini kadang-kadang suka bersikap melebihi dari kapasitas yang semestinya. Kita ini manusia, bersikaplah kayak manusia. Jangan auranya iblis masuk ke kita. Loh, memang kan ada manusia auranya iblis, auranya malaikat. Ente mau milih mana auranya siapa? Kalau aura pendendam, ya jelas itu auranya iblis. Kalau auranya afu, jelas itu auranya malaikat. Jelas malaikat aja kadang-kadang gerah ngelihat hamba-hambanya Allah yang berdosa. Berapa kali malaikat ngadu, ya harap kapan kau ingin turunkan murkamu di sini? Lah, tunggu, kata Allah bilang, tunggu tobatnya. Barangkali besok sore dia tobat. Tunggu, barangkali pagi dia tobat. Tunggu, malaikat udah gerah. Tapi Allah bilang jangan, bayangin. Nah, kita kapasitas kita nih, jadi manusia. Ambil auranya para anbiya. Ambil para orang-orang salihin auranya. Pemaaf, tidak mendendam, tidak pernah merasa paling benar. Tapi kita belajar di sini. Maka ujiannya orang ngajakin kepada berhenti dari kemaksiatan itu pasti menjadi orang yang paling paling teruji dirinya, boleh jadi bukan jadi manusia dicinta malah jadi manusia dibenci. Kita ini enggak senang ditegor. Kita ini enggak senang dilurusin. Kita ini enggak senang dibilangin. Waktu kita ditegor atau dibilangin, kita ini malah ingkar, malah marah, malah enggak terima. Akhirnya dari ingkarnya kita dan enggak terimanya kita, tuh orang yang negor kita benci. Kita enggak suka. Kita kesel. Kita marah sama dia. Boleh jadi kita putusin hubungan sama dia. Kita enggak lagi mau kenal sama dia. Subhanallah. Nah, kita juga sebagai orang yang beriman pada saat memberhentikan orang, mengajak orang dari berhenti dari perbuatan salah, itu kan lu'uslub. Tadi udah saya sampaikan salah satu jalannya. Itu ada cara, jadi gak serta-merta kamu ngomongin di belakang. Kalau ngomongin di belakang udah gak ada benernya. Siapapun kamu, ngomongin di belakang gak ada benernya. Yang benar itu cara yang saya sampaikan tadi di awal. Kamu ngelihatnya gimana? Lihat dulu situasinya, pakai otak dulu sebelum nyimpulin. Oh, dia nih bermaksiatnya masih ngumpet loh. Bukan serta-merta, masih diam-diam, kebetulan Allah buka di depan saya. Ini ujian, setan nyuruh apa? Ngomongin ke orang. Bilangin ke teman ente biar tahu nih busuknya. Kasih tahu, tapi hatimu bilang Islam enggak ngajarin begini. Man satara aib akhi, satara Allah aibahu yaumal qiyamah. Wa man kasyafa aura akhi, kasyafa Allah auratahu yaumal qiyamah. Siapa yang nutupin keburukan siapa? Saudaranya, Allah akan tutup keburukan dia di akhirat. Hari kiamat Allah enggak buka aibnya dia. Tapi siapa yang ngebuka? Kamu enggak kenalkan si fulan? Sini, saya ceritain fulan itu siapa biar kamu tahu. Orang itu bagaimana sebenarnya? Hati-hati. Mangka syafa aura akhi, siapa yang ngebuka aib saudaranya, Allah akan buka pula aibnya di hari kiamat nanti. Itu kalau aibnya benar. Ya, benar dia ngelakuin dosa. Tapi kalau ternyata yang kamu sampaikan enggak benar. Kamu tuh belum tahu kebenarannya, kamu yang udah nyebarin. Kamu akan tertimpa dosa yang sama. Sebelum kamu mati walaupun di tengah rumahmu sendiri. Tuh. Ente nyebarin udah si fulan begini begini, padahal enggak benar. Yang ente sebarin salah tuh. Kamu sebelum wafat Allah akan timpakan kepada kamu dosa serupa yang kamu pernah sebarkan tentang dirinya. Kalau benar dibalasnya di akhirat nanti. Tapi kalau salah Allah balasnya di dunia juga. Di dunia juga kamu bakal ketimpa dengan dosa yang serupa. Na'udzubillah. Jaga-jaga makanya. Nah ini amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya biar sedikit-sedikit kita jangan cuma ngejalanin yang satu yaitu amar ma'ruf, tapi kita juga harus berusaha bisa menahi mungkar, mencegah orang lain dari perbuatan mungkar, tapi ingat dengan cara yang baik. Minimal ngelihat orang sholat rambut kelihatan, tegur baik-baik. Maafin, saya kemarin juga baru belajar. Katanya tuh kalau gak salah kalau sholat rambutnya kelihatan tuh batal, harus diulang. Maafin saya cuman ngingetin, cuman nyampein itu rambutnya tadi kelihatan. Emang sih berat, karena setan paling gak terima kalau ada kesalahan dibenerin. Karena setan itu paling mau kita ngerjain keburukan. Jadi begitu ada orang berusaha masuk kepada celahnya membenarkan keburukan, setan paling geringsangan. Makanya dilapisi sama setan itu dengan tabir pura-pura, tabir malu. Aduh, gak bisa, aneh malu kalau negor orang begitu. Enggak deh, jangan aneh, aneh gak bisa. Malu. Malu apaan? Sebenarnya kan gitu. Tapi setan halus, dilapisin sama tabir malu. Ada orang sholat kakinya kelihatan, sama setan dilapisin tabir malu. Dengan alasan pura-pura malu tadi, kamu jadi enggak negur orang untuk sholatnya benar. Nah gitu. Jadi di sini orang apa manusia terbaik kata Nabi Muhammad SAW yang paling bertakwa di sisi Allah, kedua yang paling menyambung hubungan kekeluargaannya, ketiga yang paling mengajak kepada perbuatan baik, dan yang paling mencegah daripada perbuatan mungkar. Itu manusia terbaik. Kemudian selanjutnya dari sahabat Nabi SAW diriwayatkan oleh At-Tabrani wa Ibnu Hibban fi sahihi. Abu Dzar, Nabi punya sahabat, An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala. Abu Dzar, sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Awsani Khalili." Kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwasiat memberiku nasihat. Khalili Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberiku nasihat, katanya. Apa nasihatnya? Beberapa hal baik. Nasihat tentang beberapa hal baik. Yang pertama, nasihatnya Rasul kepada beliau, "Alla anzur ila man huwa fawqi." Jangan sekali-kali kau melihat kepada orang yang lebih di atas. Jangan melihat kepada orang yang di atas kamu. Kadang enggak ada gunanya ngelihat orang yang ada di atas kita. Satu-satunya kita boleh ngelihat orang yang ada di atas kita dari sisi apa? Ilmu dan harta, tapi dari sisi sedekah. Oh, ngelihat ada orang, ya Allah enak ya jadi dia, banyak uangnya. Enak kalau jadi dia nih, bisa sedekah sering-sering, bisa berangkatin umroh, bisa berangkatin, oh iya, boleh kita ngelihat orang dari sisi itu. Ilmu, Masya Allah, enak ya jadi dia, ilmunya banyak, pengen jadi dia, ingin jadi dia, nah boleh. Tapi selebihnya, jangan pernah ngelihat ke atas. Kalau dari sisi nikmat, jangan lihat ke atas. Kalau kamu nengok dari sisi nikmat ke atas, kamu kufur nikmat nanti. Karena kamu ngelihat orang yang sudah lebih dapetin nikmat, lebih berbandingkan darimu. Tapi pesannya Nabi apa? Lihat orang yang di bawahmu. Lihat orang di bawahmu, Abu Dzar. Jangan lihat yang di atas, tapi lihat yang di bawah. Karena kalau kita melihat orang yang di bawah kita, yang muncul rasa syukur. Melihat dari bawah itu, enggak hanya dari sisi nikmat, uang, kaya, harta, tidak. Bawah. Dari sisi nikmat, lihat nikmat. Oh, dia hidupnya lebih bawah dari saya. Kenapa? Nah, kalau saya, alhamdulillah, sudah dikasih sama Allah anak, dikasih sama Allah keluarga, dikasih sama Allah suami. Dia barangkali dari sisi harta banyak, gitu ya, dikasih banyak. tapi dari sisi yang satu itu nikmat itu dia belum dapat. Kamu ngelihat enggak ke bawah dia? Ngelihat ke bawahnya. Kenapa dia belum dapat, saya udah dapat. Jadi kamu bisa syukurin suami kamu walaupun megelin. Tahu enggak? Karena dia yang ibaratnya sendiri tiap malam kalau ditanya doanya apa? Tak jodoh. Orang-orang yang tak jodoh, ya Rob, datengin saya, jodoh saya datang. Yang belum, misalnya belum dikaruniakan anak, dia pasti juga pernah melalui masa di mana tiap hari mengadahkan tangan minta keturunan. Yang udah, kalau marah sama anaknya, rasanya pengen masukin lagi ke dalam perut. Aneh-aneh gitu ya. Apalagi kalau dari sisi harta, masya Allah. Kadang-kadang kita ngelihat rumah kita kecil, melihat jangan rumah kecil yang kita punya, lihat yang rumahnya lebih kecil di bawah kita, yang mereka punya. Maka kamu akan bersyukur dengan apa yang kamu punya. Betul apa enggak? Jadi Nabi pesan sama Abu Dzar, jangan pernah lihat orang ke atas, tapi lihatlah orang ke bawah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa ausani bihubbil masakin wa dunu minhum. Pesan selanjutnya, agar aku, kata Abu Dzar bilang, mencintai orang-orang miskin dan mendekati mereka. Artinya diminta jangan menjauhi diri dari yang susah, tapi deketin, cintai, bantu, tolongin. Ini cuma cinta aja tapi enggak nolong, sama juga bohong. Ada orang miskin, dekat, akrab, tapi sih kalau uluran bantuan enggak pernah. Justru kita jadi yang maksud mencintai itu paling peduli, paling memikirkan nasibnya, paling memperhatikan keadaannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu pernah beberapa kali kan dalam riwayat didatangi oleh putrinya Sayyidatuna Fatimah untuk meminta orang yang ngebantuin beliau di rumah. Setiap Rasulullah beberapa kali pernah datang tawanan yang ditawan oleh umat Islam, pasti itu nanti ada momen di mana Sayyidah Fatimah itu berpikir untuk minta bantuan orang untuk ngebantuin di rumah. Tapi pernah datang permintaan itu kepada Rasul, tapi Rasulullah berkata kepada putrinya Fatimah, selagi aku tidak bisa memberikan kesenangan kepada Ashabus Suffa, maka aku juga tidak akan mampu memberikanmu kesenangan wahai Fatimah. Apa tuh Ashabus Suffa? Orang-orang miskin, orang-orang susah di kota Madinah yang hidupnya ditanggung sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, kalau aku belum bisa memberikan kebahagiaan kepada orang Suffa, maka aku juga enggak bisa ngasih kamu kesenangan. Karena Nabi mau peduli sama dia dulu, mau pikirin nasibnya mereka dulu. Jadi kalau mereka bisa disenangin sama Nabi, pasti saya juga bisa nyenengin kamu. Tapi kalau mereka masih sedih, mereka masih dengan kesusahannya, mana mungkin kita bersenang-senang di dalam rumah kita wahai Fatimah. Gitu. Bayangin, itu pedulinya Nabi sama orang susah, pedulinya Nabi sama orang-orang miskin di kota Madinah saat itu. Nah, gila ditanya sama kita sekarang, di mana letak kepedulian kita sama masakin, sama orang-orang susah, di mana infak kita, di mana santunan kita kepada mereka, uluran bantuan kita untuk mereka, di mana? Nah, ini nih menjadi pelajaran kita bahwa ternyata wasiatnya Rasulullah kepada Abu Dzar untuk kita mencintai orang-orang miskin dan mendekati mereka. Punya pendekatan sama orang-orang miskin. Kemudian selanjutnya apalagi? Wa ausani an asila rahmi. Rasulullah menasihati aku untuk menyambung hubungan keluargaku, meskipun ada meskipun mereka menjauhiku, katanya. Walaupun ini keluarga jauhin saya, kagak mau dekat-dekat sama saya. Kata Rasulullah, deketin mereka yang mau menjauhimu. Deketin saudara walaupun mereka berpaling darimu. Wa in adbart. Walaupun mereka berpaling darimu, tapi kamu sambung mereka. Kalau ditelepon susah, datengin aja langsung. Ditelepon tuh gak diangkat, di chat gak pernah dibales. Kalau kita kan mikirnya gak mau ditengokin kali. Gitu kan, ada orang kan yang kayak gitu. Barangkali memang betul gak mau ditengokin. Orangnya emang gak demen ditengokin. Tapi Nabi kan suruhnya samperin. Emang ada manfaatnya orang yang udah kagak mau ditelepon gak diangkat, di chat gak dibales, tapi kita masih tetap mau nyamperin. Ogah banget kalau kita mikirnya begitu ya. Tapi sama Nabi disuruh samper. Karena apa? Kegigihanmu saat menyampa apa mendatangi mereka di saat mereka mengabaikanmu itu akan dikenang sama mereka selama-lamanya. Saat mereka susah barangkali, saat mereka nanti membutuhkan sesuatu yang diingat sama dia kamu. Emang ada bu orang yang temennya nutup diri? Ada. Orang temennya nutup pintu rumahnya, didatengin aja cuman pintunya dibuka setengah. Iya ada apa ya gitu. Gak ada basa-basi nawarin mampir, gak ada. Ada orang yang kayak gitu. Memang dia gak senang rumahnya didatengin, gak senang rumahnya dimampirin. Sama yang begitu-begitu kita tetap menjalin hubungan. Karena itu PR-nya. Makin susah kita ngejangkau, makin kita susah mendapatkan ini, tapi kita masih tetap terus berusaha, terus nyambungin, terus datengin gitu. Kemudian apalagi wa ausani alla akhafu fillahi laumata laim. Kemudian nasihatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar selanjutnya adalah agar aku apa? Agar aku takut kepada Allah. Takut pada Allah. Meskipun orang mencelaku. Enggak peduli dikatain so alim, dikatain so suci, dikatain muallimah, dikatain ustazah, enggak apa-apa. Kamu bukan mikirin kata mereka, kamu cuma cukup takut sama Allah. Diancam, kalau kamu masih begini, kamu saya aduin ke atasan loh, kalau bajunya masih begini, kamu bisa-bisa dipecat nanti atau apapun lah. Enggak usah takut. Cukup takutnya sama siapa? Sama Allah. Takut cuma sama Allah, bukan sama yang lain-lainnya. Apalagi selanjutnya nasihatnya, wa usani an aqulul haq wa in kana murran. Dan Rasul menasehati itu kata Abu Dzar untuk mengatakan kebenaran walaupun pahit. Walau kana murran. Mengatakan kebenaran meskipun pahit. Ngomong yang benar. Aqul haq, katakan yang hak walaupun itu pahit. Tapi jujur, jujur. Karena orang Islam, orang mukmin enggak bohong. Kata Nabi waktu ditanya, "Ya Rasulullah, halil mukmin yazni?" Ini contohnya. Apakah ada orang mukmin itu yang berzina? Kata Rasulullah, "Ada." "Halil mukmin yasrik?" Apakah ada orang mukmin itu yang mencuri? Ada, kata Nabi. Orang mukmin ngaku beriman tapi dia masih maling, masih nyuri, masih zina, ada. Tapi begitu sahabat nanya, "Halil mukmin yakdzib?" Apakah ada orang mukmin yang berdusta? "Al-mu'min la yakdzib," kata Nabi. Orang mukmin enggak bakalan bohong. Tidak akan berdusta dia. Dosanya takutnya bohong itu fatal. Karena dulu orang Arab enggak ada pantang dusta. Mereka ngomongnya benar aja. Sebelum Islam datang aja bohong itu pantang orang Arab, enggak ada. Kalau ngomong harus benar. Karena dulu mereka menjadikan pengantar surat menyurat itu mulut. Jadi ini omongan ini harus benar. Enggak boleh sembarangan. Jadi kalau yang namanya dusta, al-mu'min la yakdzib kata Nabi. Kalau orang Islam enggak ada yang bohong. Orang mukmin enggak mungkin dusta, pasti dia jujur. Dari saking pantangnya dari ngomong bohong. Karena kalau udah sering bohong, pasti ngikut dosa-dosa lainnya. Jadi jangan bohong, ungkapkan kejujuran walaupun pahit, walaupun kamu jadi disalahin, walaupun barangkali kamu sebab penyebabnya, tapi ungkapkan kebenaran walaupun itu pahit. Kemudian selanjutnya, wa ausani an ukatsir min la haula wala quwata illa billah. Nasihat selanjutnya Rasul berikan kepada Abu Dzar untuk memperbanyak membaca la haula wala quwata illa billah. Karena apa? Karena katanya kalimat itu adalah salah satu harta simpanan di surga. Dia adalah harta karun di surga, harta simpanan. Kanzun min kunuzil jannah. Itu bagian daripada salah satu harta simpanan di surga. Jadi semakin banyak kamu baca la haula wala quwata illa billah, makin banyak kamu punya harta simpanan di surga. Apalagi kalau sekarang lagi banyak masalah, kemudian seolah-olah lagi lemah fisik, lemah badan, lagi enggak ada kekuatan, baca apa? La haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Perbanyak baca la haula wala quwata illa billah. Kemudian selanjutnya An Maimunah radhiyallahu anha annaha u'tikat walidatun laha wa lam tastadhinun nabiy sallallahu alaihi wasallam falamma kana yawmiha alladhi yaduru 'alayha fi qalat ash'artu ya rasulullah anni atadtu walidati qala aw fa'alt فقالت نعم قال أما أنك لو أعطتيها أخوالك كان أعظم لأجرك وابن حبان والحاكم أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال إني أذنبت ذنبا عظيما فهل لي من توبة قال هل لك من أم قال لا قال وهل لك من خالة قال نعم قال فبرها والبخاري وغيره وليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها والترمذي. Selanjutnya diriwayatkan dari mana An Maimunah radhiyallahu anha. Ini riwayat dari Maimunah. Maimunah siapa? Istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia pernah memerdekakan seorang budak perempuannya. Waktu itu dia lakuin tanpa meminta izin. Dari siapa? Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat Nabi lagi punya jatah untuk datang ke rumahnya Maimunah, saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke rumahnya, baru di situ Sayyidatuna Maimunah bercerita. Lagi datang, "Wahai Rasul, apakah engkau tahu?" katanya dibilang, "bahwa saya sudah memerdekakan seorang budak, budak perempuan saya tuh." Rasulullah SAW kemudian menjawab, "Betulkah kau sudah memerdekakannya?" "Iya Rasul, saya merdekain dia." Tapi ternyata apa jawaban Nabi? Lihat. "Ama annaki la altaitha akhwalik kana a'zamu li ajrik." Seandainya budak perempuan itu, kata Nabi, kamu berikan kepada siapa? Akhwalik. Saudara bibi saudara ibumu. Bibi dari saudara ibumu, kata Nabi, maka pahalanya lebih besar bagimu. Disuruh ngasih saudara ibu. Artinya apa? Masih mentingin bibi. Kata Nabi, seandainya kamu beriin kepada itu hadiah atau budaknya kamu kasih hadiahnya kepada siapa? Para bibimu, tentu hal itu pahalanya lebih besar buat kamu. Jadi kamu jangan mikir ngasih bibi itu gak ada pahalanya, gak gede gitu pahalanya, besar. Apalagi kalau ibaratnya kita tahu bibi-bibi kita itu, tapi ini saudara ibu lebih dulu daripada saudara ayah. Kedudukannya gitu. Jadi kamu punya orang susah, saudara ayah susah, saudara ibu susah. Mana yang didahulukan? Saudara ibu. Saudara ibu lebih kamu duluin daripada saudara ayah. Nah, gitu. Saudara ibu udah dapat, boleh gak kasih saudara ayah? Boleh kasih kalau rezekinya lebih, kenapa enggak? Tapi ini ngomongin susunan yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan diriwayatkan juga ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, "Ya Rasulullah," katanya, "inni adznabtu dzamban adziman." "Rasul, saya ngelakuin dosa besar banget. Kira-kira masih ada pintu taubat gak untuk saya?" Nabi malah tanya, "Kamu punya ibu gak?" "Gak ada Rasul, ibu saya udah meninggal." Apalagi kemudian Nabi tanya, "Wahal laki min khalah?" "Kamu punya saudara ibu gak?" Gitu. "Bibi, punya ibu, apa bibi dari ibumu gak?" Naam, dijawab, iya Rasul saya punya. Fabirha. Kata Nabi, berbaktilah kamu kepadanya. Berbaktilah kamu kepadanya. Malah disuruh bakti sama dia. Masya Allah. Jadi kita itu menyambung hubungan kekerabatan itu bukan cuma soal hubungan antara ketemu tegur sapa aja, tapi sejatinya itu ada alaqatul qalb, ini ikatan hati. Jadi kita juga biasain sama anak-anak kita, Bu, bahwa kekeluargaan itu erat, kuat. Kenalin sama mereka hubungan darah kuat. Kebersamaan dengan keluarga itu penting. Kenalin sama mereka agarib, biar bagaimana juga kalau kita ngapa-ngapain yang paling serta ikut turun itu adalah keluarga. Kita sakit, kita apa, biar bagaimana juga barangkali yang dicari keluarga. Apapun itu, walaupun kita punya teman, kerabat, dekat atau bagaimana, pastikan yang ini keluarga nanti ujung-ujungnya. Kan gitu. Nah, keluarga yang diutamakan. Nah, itu diajarin, dididik. Tapi alaqatul qalb. Sekarang kalau kita ngelihat Nabi suruh kita bakti sama bibi, kalau enggak dekat sama bibinya gimana baktinya? Gimana kita mau bakti? Kalau enggak ada alaqah, enggak ada ikatan, enggak ada hubungannya, udah biasa-biasa aja gitu. Ketemu bibi, pamit pulang. Tapi kita di sini disuruh apa? Memulai. Mulainya itu sebetulnya dari awal. Nah, kita kalau jadi bibi, kita ini perempuan kan? Punya ponakan yang baik sama ponakan. Kalau bisa kamu selalu jadi bibi yang paling nyenengin. Bibi yang paling nyenengin, paling enakin, paling dicari. Boleh jadi kamu teman curhat ponakanmu. Enak yang begitu. Kenapa? Iya, memudahkan. Kita jadi bibinya tuh memudahkan. Mereka anak-anak untuk bisa berbakti sama kita dengan baik. Dia jadi baktinya sama kita enak. Bukan canggung, sama bibi canggung, sama bibi tegang. Bibinya jarang senyum. Bibinya kaku, jarang senyum. Tapi giliran sama ponakan yang lain baik. Ada juga yang begitu. Harus rata, Bu. Kalau jadi bibi rata, enggak boleh ngelihat ke sana sini, ponakan semua ponakan. Gitu, disayangin, ya. Diperhatiin, diaku, dianggap, karena memudahkan mereka untuk nantinya bakti sama kita. Biar mereka bisa bakti sama kita, tetapi enggak enak gitu. Enggak pakai bingung, tapi berbaktinya mereka sama kita tuh karena cinta. Maka Nabi SAW bilang, laisal wasil bil mukafi' walakinal wasil alladhi idha gata'at rahimah wasilaha. Maka Nabi SAW bersabda, kata Nabi bilang, orang yang menyambung itu bukanlah orang yang membalas budi. Al-mukafi itu orang balas budi. Karena dia baik, kita sambung. Sejatinya yang namanya nyambung itu enggak gitu. Karena kalau orang balas budi enggak perlu diajarin. Otomatis orang baik, kita bakal baik sama dia. Kita dikasih sesuatu sama orang, pengen ngasih lagi. Itu naluri kita, kepanggil. Oh, dibagi ginian, pengen bagi lagi. Oh, dia senyum, pengen senyum lagi. Itu pasti, otomatis. Tapi yang Nabi mau tarbiyah kita, mau didik kita, mau ajarin kita, gimana caranya nyambung hubungan kekeluargaan sama orang yang mutusin kita. Orang yang menyambung itu sebetulnya adalah orang yang jika hubungan kekeluargaannya diputus, dia yang nyambung. Itu wasil, itu yang disebut menyambung silaturahmi. Semuanya bagus, semuanya baik, tapi lebih baik lagi di saat mereka mengabaikan kita, memutuskan kita, tapi kita menyambung mereka, tetap silaturahmi sama mereka. Walaupun orang tua kita wanti-wanti, sama itu jangan tegur-teguran. Itu bukan saudara ibu lagi. Ibu, ya, uminya ulus aja dadanya. Sabar, Mi, sabar, ya. Kamu tetap nyambung. Saya durhaka dong, Ustazah. Mana ada perintah mutusin silaturahmi itu? Durhaka. Itu bertentangan sama perintah Allah. Itu bertentangan. Tapi orang tua saya dizalimin, orang tua saya disakitin, misalnya gitu. Iya, tenangin dia. Iya, marhaban. Boleh saya nyambung tanpa sepengetahuan orang tua? Boleh. Yang kesel orang tuanya ditenangin, dikasih kata-kata yang baik, jangan dipanasin. Tenang, Mi. Sampai saya mati juga saya gak bakalan kenal lagi sama dia. Uminya dikipasin terus, sampai dadanya nyesek. Sampai lama-lama, iya, simpen terus, kesel-kesel. Gak ada bu orang yang sama keluarga tuh berantem enak tuh gak ada. Karena fitrahnya hubungannya tuh darah. Ar-rahim, hubungannya rahim, hubungannya sayang. Jadi orang kalau ribut sama keluarga, sejatinya dia yang paling keseksa. Tapi belagak baik-baik aja. Belagak baik, belagak. Ini orang yang ribut keluarga itu berlagak, acting. Sejatinya hatinya gelisah. Gak ada orang mau, apalagi itu hubungannya sama saudara, kecilnya pernah bareng. Dulu waktu mudanya istilahnya pernah bareng, bercanda bareng, senang bareng, lahirnya dari satu kandung, satu perut berarti kan? Masa, gak ada orang tenang begitu, gak ada. Jadi kita sekarang ini makin belajar makinlah bijak jadi orang. Kalau ketemu sama yang namanya keributan-keributan, jadilah yang damai. Ya, wagala Hasan, wallahu a'lam bissawab. Insyaallah apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk saya pribadi juga, insyaallah untuk ibu-ibu semua yang hadir. Mudah-mudahan Allah selalu bimbing kita, tuntun kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah bu, kita masuk hari ini di bulan Rajab. Betul ya? Hari ini Rajab, besok. Besok Rajab insyaallah. Nanti malam begitu masuk maghrib, baca doa sebagaimana yang Rasulullah baca saat melihat hilalnya di bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya biasanya ulama tambahin wa a'inna 'ala siyami wal qiyam wa galil minat ta'am wal kalam wal manam. Apa tuh doanya Nabi begitu melihat hilalnya bulan Rajab? Nabi berdoa, ya Allah, kata Nabi, berikan keberkahan kepadaku di bulan Rajab ini, di bulan Sya'ban, dan sampaikan aku pada bulan Ramadan. Sampaikan aku pada bulan Ramadan. Artinya Rajab itu gerbangnya Ramadan. Yang nyambungin kamu ke Ramadan itu adalah bulan Rajab. Kalau Rajabnya kamu benar, insya Allah Ramadannya juga ikutan benar. Tapi kalau Rajabnya sudah sepele, sudah disepelekan, Rajabnya sudah diabaikan, Rajabnya sudah tidak dihormati dan dihargai, maka akan seterusnya Sya'bannya bahkan Ramadannya juga akan menjadi bulan yang kau sepelekan dan juga bulan yang tidak kau hargai. Maka di bulan Rajab yang mulia ini, di doa Nabi minta keberkahan, minta berkahnya bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Sekarang yang masuk Rajab dulu minta berkahnya. Kenapa? Karena di bulan Rajab Allah turunin hujan ampunan. Nih bulannya minta ampun. Di bulan Rajab Allah turunin hujannya ampunan. Bahkan Rajab artinya Syahrullahil Asab, kata ulama. Bulan Rajab itu adalah bulannya Allah menumpahkan lagi, bukan hujan lagi, dituang-tuang rahmat ampunannya semua. Bagi siapa yang mau meminta ampun, nih tempatnya di bulan Rajab ini. Bulan Rajab minta ampun dengan membaca istighfar yang banyak, istighfarul Rajab yang biasa kita kenal. Insyaallah nanti doanya pasti kita bagikan di Instagram. Ibu simak, ibu baca, amalin yang bisa diamalin, walaupun sedikit, tapi kita tetap berusaha mengamalkan amalan-amalannya orang soleh. Lalu Nabi ulama tambahin doa di akhir. Wa ballighna Ramadan wa a'inna 'ala siyam wal qiyam. Ya Allah, berikan aku bantuan-Mu, kekuatan untuk apa? Puasa. Bukan cuma kekuatan puasa. Kalau umat Islam nih udah tahun dari tahun ke tahun puasa, ketemu Ramadan mah puasa juga walaupun lemes. Tapi kekuatan yang dimaksud, bantuan yang dimaksud, menjalani puasa dengan yang semestinya. Mempuasakan diri bukan hanya perut yang menahan lapar, tapi juga jiwa yang mampu menahan hawa nafsu, yang mampu menekan hawa nafsu. Itu yang dimaksud. Wa inna al-siyam wal-qiyam wa galili minat ta'am. Biar sedikit makan, sedikit ngomong, sedikit tidur. Sedikit, sedikit, sedikit. Tuh maksudnya. Biar wa galili minat ta'ami wal kalami wal manam. Sedikit makan. Udah nanti ini keterangan lebih panjang nanti, udah mau dekat-dekat puasa biar ibu ingat ya. Tapi itu sedikit ngomong, sedikit tidur. Insya Allah kita bisa amalin. Tiap malam kita baca doa itu, insya Allah Allah pasti kasih terpanjang umur. Ya, kita ketemu di bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Cukup sekian, terima kasih atas segala perhatiannya. Mari kita bacakan suratul Fatihah untuk yang sakit-sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah beri kesembuhan yang sempurna. Dan kita semua yang sakit-sakit maupun yang sehat, Allah jaga, Allah pelihara untuk tetap sehat, insya Allah jauh dari segala penyakit-penyakit. Amin ya Rabbal Alamin. Khusus-khusus lil Habib Abdul Gadir Syarif bin Muhammad Al-Haddad, wal Habib Muhsin bin Muhammad Al-Haddad, dan semua dari kerabat-kerabat kita yang sakit. Siapa Bapak, siapa Muzid yang sakit? Bapak Marzuki, naib kita doa. Ukhti Lili Aulia yang sakit, dan semuanya yang sakit, banyak lagi namanya ya. Banyak macam-macam, sebut-sebutin aja masing-masing. Mudah-mudahan mereka semua insya Allah, dari jemaah kita yang rutin hadir juga beberapa sakit, insya Allah semuanya diangkat penyakitnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم رب الناس أذهب الباس إشي أنت الشافي وعافي أنت المعافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء أن يغادر سقما ولا ألما يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد ارفع عنا وعنهم جميعا كل تعب شديد واكفنا واكفهم من الحد والحديد والمراد الشديد والجيش العديد واجعلنا نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام أسألك أن تكفينا وتكفيهم جميعا من شر كل ذي شر إنك أنت الله خالق الأكبر وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan ila hadrat